بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Dan ini suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk sama-sama mengkaji sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita telah membacakan hadis-hadis dalam bab man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab utaman orang yang menanggung atau mengurusi dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Dan keutamanya sangat besar. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan dan dia bersabar dalam mengurusi mereka, mendidik mereka, wa kasahunna min jidatihi, dan dia memberi mereka pakaian dari pendapatannya, penghasilannya, kunna lahu hijaban minan nar, maka tiga anak perempuan itu menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis yang sahih. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Tidaklah seorang muslim yang dikaruniai dua anak perempuan, lalu dia memperlakukan keduanya dengan baik, maka dua anak perempuan itu menyebabkan dia masuk surga. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, yu'wihinna, dia lindungi mereka, tiga anak perempuan tersebut. Wa yakfihinna, dia cukupi kebutuhan mereka. Wa yarhamuhunna, dia sayangi mereka. Faqad wajabat lahul jannatul battata, maka surga benar-benar telah ditetapkan baginya. Maka berkata seorang kepada Rasulullah SAW, wasintain. Nah, bagaimana dengan dua anak perempuan wahai Rasulullah? Wasintain ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, wasintain. Begitu juga dua anak perempuan, maka surga benar-benar telah ditetapkan baginya. Balasan baginya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini menyimpulkan keutamaan ini juga bagi yang memiliki satu anak perempuan. Sebagaimana dalam bab tadi yang telah kita bacakan, bab man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab keutamaan orang yang menanggung atau mengurusi dua anak perempuan atau satu. Dan yang demikian ini telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa beliau yang menunjukkan bahwa keutamaan mengurusi, membesarkan, mendidik anak perempuan itu mencakup satu anak perempuan. Sebagaimana kata beliau, wa fadlullahi wasi'un wa rahmatuhu 'azimatun. Keutamaan Allah, karunia Allah itu sangat luas dan rahmatnya sangat agung. Wa hakadza man 'ala wahidatan aw itsnataini minal banati aw ghairihinna. Demikian pula barang siapa yang mengurusi, menanggung satu anak perempuan atau dua anak perempuan atau selain anak perempuan, ini saudari-saudari perempuan yang nanti akan kita bacakan hadisnya. Fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak perempuan atau saudari perempuannya. Yurja lahul ajrul azimu wassawabul jazil. Maka diharapkan dia mendapatkan pahala yang agung dan pahala ganjaran yang berlimpah. Kama yadullu ala dzalika umumul ayati wal ahadisi. Sebagaimana ditunjukkan keutamaan itu pada ayat-ayat, keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis. Fil ihsani ilal faqiri wal masakini minal aqaribi wa ghairihim. Keumuman ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada fakir miskin dari para kerabatnya atau yang selain mereka. Maka keutamaan menanggung mengurusi anak perempuan mencakup satu anak perempuan. Sebagaimana bab yang telah dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka pada kesempatan ini kita akan membacakan satu hadis dan penjelasannya yang singkat dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Bab man'ala thalatha akhwat. Bab keutamaan menanggung atau mengurusi tiga saudari perempuan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, melainkan dia akan masuk surga dengan sebab dia berbuat baik kepada anak perempuannya atau saudari perempuannya. Hadis yang hasan. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis yang agung ini, wa hadza wa'dun minan nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadiqil masduq. Ini adalah janji yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu as-shadiqul masduq. Beliau adalah yang jujur, orang yang jujur dan telah dicap sebagai orang jujur. Telah dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan-ucapan beliau itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang telah dihafal, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, berkata dari hawa nafsu beliau. Apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, faqad tafqidu al-ibnatu awisnatani awisalatu al-abba bimautihi awajizihi. Terkadang seorang anak perempuan atau dua anak perempuan atau tiga anak perempuan kehilangan ayahnya karena meninggal atau kelumpuhan yang dialami oleh ayahnya. Fayatasadda akhuhunna aw ikhwatuhunna lil qiyami bi sya'nihinna wa tarbiyatihinna. Lalu saudara anak-anak perempuan tadi menangani urusan mereka dan pendidikan mereka, mengurusi urusan mereka, saudarinya, dan pendidikan saudarinya. Karena apa? Karena ayahnya tadi lumpuh atau telah meninggal. maka saudaranya, saudara laki-lakinya yang mengurusi dan mendidiknya. Falil qa'imi bitarbiyati minal ajri mislu ma li sahibil banat. Mislu ma li sahibil banat. Maka orang yang mengurusi tarbiyah pendidikan saudarinya mendapatkan ganjaran pahala semisal pahala orang tua yang mengurusi anak perempuannya. Sama pahalanya. Sebagaimana dalam hadis tadi. Barang siapa, nah, tidaklah seorang memiliki tiga anak perempuan atau ya, tiga saudari. Ya. Nah, disebutkan sini. Atau. Ya. Maka keutamanya sama. Seperti orang tua yang mengurusi anak perempuannya. Keutamanya sangat besar. Banati sulbi allati qama bihaqqihinna wa tarbiyatihinna. Di mana saudara laki-lakinya mengurusi pendidikan kebutuhan saudari-saudarinya yang telah kehilangan ayah mereka. Maka apa ganjaran untuk saudaranya tadi yang mengurusi, mendidik, memenuhi keperluan saudari-saudarinya, fawajabat lahul jannah, maka dia mesti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi, illa dakhalal jannah, keutamaan yang besar ya, mengurusi saudari-saudari perempuan ya. Janji Allah berupa surga. Wa hakadzal akh ma'a akhwatihi idza qama bil inayati bihinna wajabat lahul jannah. Sebagaimana orang tua yang mengurusi anak perempuannya mendapatkan janji Allah berupa surga, begitu juga seorang saudara ketika mengurusi saudarinya, mereka menjaga, memperhatikan saudarinya, wajabat lahul jannah, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fadlun minallah tabaraka wa taala wa rahmatun bihadzal sinfi minan nas. Dan ini adalah karunia dari Allah tabaraka wa taala dan rahmatnya, kasih sayangnya untuk golongan ini dari manusia ya. A'ni al-banat. Keutamaan karunia untuk anak-anak perempuan. Di mana kata Asy-Zaid al-Madkhali rahimahullah li dha'fihinna wa 'adami qudratihinna 'ala ma yahtajna ilaihi minal ma'kali wa mashrabi wal maskani wa tarbiyati wa husnil adab. Kenapa anak perempuan memerlukan perhatian, diurusi pendidikannya, keperluannya, karena anak perempuan itu lemah ya. Karena kelemahan mereka, tidak mampu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dari makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan adab yang baik ya. Mereka butuh untuk dididik agar memiliki adab yang baik. Illa an yakuma alaihinna qa'imun mimman yahtasibul ajra fihinna indallahi tabaraka wa ta'ala wa yatabarra'u min mu'amalati ahlil jahiliyyati libanatihinna wa akhawatihinna. Sehingga karena kelemahan dan kekurangan anak perempuan, maka dibutuhkan ada orang yang mengurusi pendidikan, keperluan mereka. Yang orang yang mengurusi ini, mimman yahtasibul ajr. Dia orang yang mengharapkan ganjaran pahala Allah yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak tadi. Yang pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya. Dan dibutuhkan orang yang mengurusi keperluan ya, pendidikan anak-anak perempuan itu, ya. Nah, diperlukan agar dia berlepas diri dari muamalah cara-cara orang-orang jahiliyah dulu. Nah, perlakuan orang-orang jahiliyah dulu kepada anak-anak perempuan mereka dan saudari-saudari perempuan mereka. Nah, sebagaimana yang telah berlalu. Nah, bahwa orang-orang jahiliyah dulu malu, merasa hina jika memiliki anak perempuan, sehingga mereka rela untuk mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, kana ba'du ahli al-jahiliyah yadfinu ibnatahu wa hiya hayyah. Sebagian orang-orang jahiliyah dulu mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Mereka itu apa? Faqadul Islam fasaru jababiratan. Mereka itu kehilangan ajaran Islam dan menjadi orang yang kejam, ya. Tega untuk mengubur hidup, ya, mengubur anaknya hidup-hidup. Nah. Karena dikarenakan alasan malu, ya, merasa hina. Nah. Karena takut dicela oleh kaumnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah At-Takwir, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya pada hari kiamat nanti, "Bi ayyi dzambin qutilat?" Karena dosa apa mereka dibunuh, ya. Maka jawabannya, ya, adalah biduni dzamb. Mereka dikubur hidup-hidup itu tanpa dosa. Nah. Di mana kata Asy-Syazad yadfinuha wa hiya hayyatun khasyatal 'ar. Ya. Orang-orang jahiliyah dulu mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena malu, ya. Merasa itu aib. Wa kurhan li hadzal sinfi minal abna. Karena benci dengan anak perempuan. Li'annahum la yahsubuna illa hisabal hurubi wattabahi birrijal wa hamalatis sila kama yaqulun. Karena mereka menganggap yang berguna itu adalah anak-anak laki, ya, yang bisa berperang, ya. Mereka berbangga dengan anak laki mereka yang bisa membawa senjata, sebagaimana yang mereka yakini, orang-orang jahiliyah yakini. Wal mar'atu la wazna laha wa la qimata laha 'inda katsirin min ahli al-jahiliyyati qabla al-islam. Perempuan tidak ada nilainya pada sebagian besar orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Maka kata Syekh Zaid, faman baqiya minal muslimina fihim naw'u mu'adatin lil banati wa jafa' wa taqdimi dzukur 'alal inas wa tafdhilihim wa hirmanil inas fa fihi khaslatun min sifati ahli jahiliyah. Maka barang siapa yang masih ada pada dirinya permusuhan, kebencian kepada anak-anak perempuan, antipati dengan anak perempuan, ya, lebih mendahulukan anak laki-laki di atas anak perempuan dan mencabut hak-hak anak perempuan, maka mereka itu, kaum muslimin yang seperti ini, masih memiliki perangai dari perangai-perangai orang jahiliyah. Nah, ini perkataan Asy-Syaikh Zaid yang menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.